dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah satu di antara referensi umat Islam. Salah satu di antara dua referensi umat Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an, Kitabullah, dan yang keduanya adalah hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari yang berbahagia ini, bahasan kita bersama kitab Sahih Muslim, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim di dalam kitab beliau, memasuki Kitabun Nadri, Kitab Nadar, Kitab Nadar, Babul Amri Biqadain Nadri, Bab Perintah untuk mengqadha nadar. Bab perintah untuk mengqadha nadar. Kitabun Nadar. Kitab An-Nadhar. Nadhar adalah al-ijab. Nadhar secara makna adalah mewajibkan. Dan secara istilah syariat adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seseorang yang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang Allah tidak wajibkan kepadanya. Inilah dia nazar. Dan nazar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang menjalankannya di dalam Al-Quran. Kalau Allah memuji seseorang dengan sebuah tindakan, berarti tindakan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu pujian Allah terhadap tindakan Bani Adam adalah menunaikan nazar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar. Dipuji oleh Allah sifat menunaikan nazar. Fahamlah kita bahwa di sini adalah ibadah. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Dan mereka takut kepada hari di mana, dan mereka takut akan suatu hari di mana keburukan pada hari itu مُسْتَطِيرًا, benar-benar menyebar dan menyeluruh, yaitu hari padang mahsyar, di mana keburukan dan kesusahan dan ketidaknyamanan menyeluruh meliputi semua manusia yang hadir di padang mahsyar, meliputi seluruh jin yang hadir di padang mahsyar. Ketika kita tahu bahwa nazar adalah ibadah, maka hal yang wajib untuk kita lakukan bernazar hanya kepada Allah dan untuk Allah. Inilah dia tauhid. hukumnya bersatu kalau sudah diucapkan pelaksanaannya dan melaksanakannya hukumnya adalah wajib. Maka kalau kita hendak bernazar, bernazarlah dengan nazar yang mutlak. Jangan bernazar dengan nazar orang bakhil. Nunggu dulu Allah ngasih baru dia mau beribadah. Sebentar lagi dalam bab ini akan dikatakan bahwa itu dikeluarkan dari orang-orang bakhil yang seperti itu. Baik. Adapun nazar lain adalah nazar yang sifatnya maksiat. Nazar yang seperti ini tidak disyariatkan. Nazar yang seperti ini tidak disyariatkan. Apa contoh nazar yang sifatnya maksiat? Kalau anak saya lulus, saya mabuk nanti malam. Wah. Apa nazarnya? Maksiat. Kalau kamu lulus, malam tahun baru kita pesta besar-besaran. Maksiat. Atau maksiat-maksiat lainnya, intinya maksiat. Kalau kamu begini, nanti kita pergi ke sana, ke tempat maksiat. Maka nazarnya maksiat. Tidak disyariatkan, orang namanya maksiat. Namun bagaimana dengan dia yang telah menazarkan? Nazar hukum asalnya kalau sudah diucapkan menjadi wajib untuk dilaksanakan. Sementara nazarnya nazar apa? Maksiat. Nabi mengatakan barang siapa yang bernazar kepada Allah untuk taat kepadanya, hendaklah taat kepadanya. Dan barang siapa yang bernazar kepada Allah untuk maksiat kepadanya, jangan berbuat maksiat kepadanya. Perintah dari Nabi untuk tidak menjalankan nazar itu. Namun dia sudah berjanji untuk menjalankannya. Dia sudah berjanji untuk menjalankan nazar itu. Maka dia harus membayar sanksi janji. Dia harus membayar kafarat janji. Apa itu kafarat janji? Kafarat janji fa'it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan budak. Atau puasa 3 hari. Pilihan. Silakan pilih mau yang mana. Mau memerdekakan budak. Budak sudah tidak ada di zaman kita sekarang, di negeri kita ini. Berarti pilihannya tinggal 3. Silakan pilih salah satu di antara 3 kafarat melanggar janji. Memerdekakan budak sudah tidak ada, tinggal 3, memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian, tidak makanan tapi pakaian, atau puasa 3 hari. Dan nazarnya tidak boleh dilaksanakan. Dilanggar nazar itu. Karena nazarnya sifatnya adalah maksiat. Babul amri biqada'in nadri. Bab perintah untuk mengqada nadar. Maksud mengqada adalah dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Bahkan kalau kita meninggal sebelum nazar itu dilaksanakan tetap wajib untuk dikerjakan oleh orang-orang yang merupakan wali kita, oleh orang-orang yang merupakan ahli waris kita. Begitu kewajiban nazar, sampai meninggal pun masih tetap harus dilaksanakan, namun diqadha oleh orang-orang yang merupakan wali daripada mayit. Babul amri bi qadha'in nadri. Berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Muhammad bin Rumh ibn al-Muhajir qala haddatsana Al-Layth ha wa haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Al-Layth. Jadi Imam Muslim menerima hadis ini dari tiga orang guru. Pertama Yahya bin Yahya At-Tamimi, dan yang kedua Muhammad bin Rumah, dan yang ketiga Qutaybah bin Sa'id. Ha, perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain. Ketiga-tiga gurunya, Yahya bin Yahya, Muhammad bin Rumah, Qutaybah bin Sa'id, ketiga-tiganya meriwayatkan dari Lais. Imam ahli hadis Lais bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala. An ibn Shihab, dari ibn Shihab, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. An Ubaidillah ibn Abdillah, dari Ubaidillah ibn Abdillah. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, berasal dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, annahu qala, Abdullah bin Abbas berkata, istafta Sa'd bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummi. Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah nazar, yang nazar itu pada dasarnya kewajiban ibunya. Ibunya telah bernazar. Tufiyat qabla an taqdiyahu, ibunya sudah wafat namun belum sempat menunaikan nazar itu. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, faqdihi anha, tunaikan nazar itu untuk ibumu, tunaikan nazar itu untuknya, untuknya yaitu untuk ibumu. Ibu Sa'd bin Ubadah sudah meninggal radhiyallahu anhu wa ardahu, dan Sa'd bin Ubadah adalah seorang sahabat Ansar masyhur, dan beliau adalah pemimpinnya Ansar, dan beliau yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat tentang jihad, tentang Badar, lalu berbicara muhajirin, siap untuk berperang. Nabi bertanya, siapa yang lainnya? Berbicara muhajirin untuk siap berperang, Nabi tetap mengatakan, siapa yang lainnya? Bangkitlah Sa'd bin Ubadah, dan Sa'd bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah engkau ingin mencari kami, yaitu orang Ansar. Dari tadi yang berbicara adalah muhajiri. Kalau itu yang engkau inginkan wahai Rasul, yang engkau maksudkan adalah Ansar, maka perintahkan kami kemanapun yang engkau mau, kami akan ikut bersamamu. Kalau engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan, kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jiwa-jiwa kami ada di depanmu, perintahkan apapun yang engkau inginkan. Ini harta-harta kami ada di hadapanmu, ambil berapapun yang engkau suka. Mendengar perkataan Sa'd bin Ubadah, Rasulullah bahagia. Dan begitulah para sahabat bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Sa'd bin Ubadah. Berkata kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta fatwa kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nazar. Namun nazarnya bukan nazar beliau. Nazar ibunya. Ibunya bernazar. Sudah jelas di sini nazarnya bukan nazar maksiat. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Suruh laksanakan. Kalau dia adalah nazar maksiat, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling anti dengan maksiat. Rasulullah itu adalah orang yang paling tidak bisa bertemu dengan maksiat. Kalau ada maksiat, beliau nasihati. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu terjadi di depan Nabi dan Nabi SAW diam saja, tidak menegur SAW, maka itu pertanda boleh. Karena kalau dia maksiat, Nabi tidak akan diam tanpa menegur. Kalau itu salah, Nabi tidak akan diam tanpa menegur kesalahan itu. Tapi kalau Nabi kita diam, maka pertanda itu boleh. Tidak berbicara dan tidak melarang, pertanda itu hal yang dibolehkan dalam syariat. Maka ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah, faqdihi anha, tunaikan nazar itu untuknya, untuk ibumu. Fahamlah kita bahwa nazar ini adalah nazar yang sifatnya ibadah. Nazar yang sifatnya apa? Ibadah. Berkata Imam Qadhi Iyad, ikhtilaf para ulama di dalam nazarnya ibu Sa'ad. Sebagian mengatakan nazarnya adalah nazar mutlak, dan sebagian mengatakan nazarnya adalah puasa, dan sebagian mengatakan nazarnya adalah sedekah. Dan sebagiannya nazarnya adalah memerdekakan budak. Dan Imam Qadhi Iyad mengatakan wal adhhar, dan yang paling jelas sepertinya nazar ibu daripada Sa'ad adalah nazar dalam bentuk harta. Namun tidak jelas apakah sedekah bentuknya atau memerdekakan budak. Intinya yang paling kuat nazarnya itu soal harta. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta. Apakah bentuknya sedekah, apakah bentuknya memerdekakan budak, bukan sifatnya berpuasa. Melihat riwayat-riwayat yang ada dalam cerita ini, maka menunjukkan bahwasanya yang lebih kuat nazarnya ibunya Sa'ad adalah nazar harta, bukan nazar yang berbentuk ibadah seperti puasa dan yang lainnya. Ini lebih kuat kata Imam Al-Qadhi Iyad. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ibunya wafat, punya nazar yang belum ditunaikan. Lalu Nabi mengatakan, faqdihi anha, tunaikan nazar ibumu tersebut untuknya. Nabi sebelumnya tidak bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, apakah ibumu menyuruhmu untuk menjalankannya? Artinya sudah ada wasiat kepada engkau, wahai Sa'ad, ibu punya nazar, namun ibu belum laksanakan. Kalau nanti usia ibu singkat, usia ibu pendek, kematian lebih awal datang menjemput, tolong tunaikan. Apakah ada wasiat seperti itu? Nabi tidak tanya. Nabi tidak bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak mesti harus menunggu wasiat. Tidak harus menunggu sang ibu menulis wasiat, baik tulisan atau lisan, baru nazar itu ditunaikan. Karena nazar adalah hutang, kewajiban yang belum ditunaikan. dan dia menjadi hutang, walau hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hutang kepada Allah segeranya lebih berhak untuk segera ditunaikan. Khilaf para ulama soal nazar seperti ini, apakah wajibnya menunggu wasiat atau tidak? Wajibnya menunggu wasiat atau tidak? Ada yang mengatakan pakai wasiat baru jadi wajib. Kalau diwasiatkan oleh mayit sebelum meninggal dunia berubah menjadi wajib. Kalau tidak diwasiatkan, maka wali dari mayit terserah dia. Dia tunaikan, tunaikan. Sunat hukumnya wajib enggak. Namun kalau sudah diwasiatkan berubah menjadi wajib. Ketika Nabi tidak bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu wa arda, apakah ibumu mewasiatkan engkau untuk menunaikan nazar ini? Sa'ad bin Ubadah mengatakan tidak. Sa'ad bin Ubadah tidak ditanya oleh Nabi. Dari sini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan tidak harus menunggu wasiat. Karena itu hutang orang tua kita, hutang orang yang kita cintai, dan hendaknya kita sebagai orang yang mencintai beliau menunaikan hutang tersebut, walau hutangnya tidak kepada makhluk dan tidak ada yang nuntut, dan hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil bab yang kedua. Dalam bab ini, babun nahi anin nadri wa annahu la yuraddu syai'a. Bab larangan untuk bernadar, dan bahwasanya nadar itu tidak menolak apapun. Bahwasanya nadar itu tidak menolak apapun. Berkata Imam Muslim, muhaddatsani Zuhair bin Harb wa Ishaq ibnu Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala Zuhair haddatsana Jarir an Mansur an Abdullah ibni Murrah an Abdullah ibni Umar. Hadis berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma qala. Berkata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yanha 'anil nadri. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang dari melakukan nazar. Wa yaqul, dan beliau berkata, innahu la yaruddu syai'a. Nazar ini tidak menolak apapun. Wa innama yustakhraju bihi minasy shahih. Akan tetapi nazar yang seperti ini dikeluarkan dari orang yang syahih. Syahih artinya bakhil, orang yang kikir. Nah, ini dia yang tadi kita katakan bahwa ada nazar yang dilarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larangannya larangan tanzih. Oleh karena itu para ulama menghukumkan nazar ini adalah nazar makruh. Nazar apa? Sudah kita katakan tadi. Nazar yang sifatnya bil muqabil. Nazar yang harus pakai imbalan. Ya Allah berikan saya ini, kalau engkau berikan saya ini, saya nanti begini. Kalau begini nanti, saya begini. Kalau disembuhkan, begini. Kalau saya diselamatkan, begini. Kalau mudarat ini diangkat, nanti begini. Nazar yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolak takdir. Tidak menolak apapun. Jangan kira karena bernazar seperti itu akhirnya Allah sembuhkan kita. Jangan kira karena bernazar seperti itu Allah luluskan anak kita ujian. Jangan kira kadang-kadang kita bernadar seperti itu, Allah jauhkan kita dari mudarat. La yaruddu syai'a. Nadar yang seperti ini tidak menolak datangnya apapun. Sesuatu yang sudah Allah takdirkan datang pasti datang. Namun orang mengira banyak nadar yang seperti ini punya manfaat dalam hasil. Ini dalam hadis ini Nabi kita tercinta Muhammad SAW ingin menerangkan kepada kita hasilnya akan sama dengan apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikeluarkan dari orang bakhil, yaitu nunggu Allah memberi baru dia mau memberi. Padahal apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya sudah sungguh teramat banyak. Akan tapi itulah manusia. Dan subhanallah, seperti yang tadi sempat kita katakan, bahwa nazar yang seperti ini yang banyak beredar. Nazar yang seperti ini yang dikenal, bahkan hampir-hampir umat Islam tidak kenal nazar yang sifatnya mutlak. Nazar yang tidak pakai muqabil, nazar yang tidak pakai imbalan. Hampir-hampir dari dahulu kala sebelum kita belajar sunnah, yang kita tahu nazar adalah yang tadi. Saya bernazar kalau begini nanti saya akan begini. Saya bernazar kalau nanti begini akan begini. Saya akan begini. Saya akan memberikan infak. Saya akan memberikan anak yatim. Saya akan memberikan asrama yatim piatu ini. Nanti infak ke masjid begini, sedekah sekian. Kalau begini, kalau begini. Pertama sudah Nabi katakan, yustakhraju minal bakhil. Yang seperti ini ibadah dikeluarkan dari orang bakhil. Dan apabila kita lihat realita di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin yang ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan kita, rata-rata nazar yang seperti ini dunia yang dia inginkan. Ini rata-rata. Rata-rata targetnya dunia. Cobalah. Coba hadirkan orang-orang yang pernah bernazar dan kita tahu dia bernazar dengan nazar yang muqabil seperti ini. Itu rata-rata yang dia inginkan dunia. Lulus ujian, sembuh dari penyakit, selamat pulang dari medan yang sangat berbahaya, misalnya sedang perang, misalnya di Aceh, lalu suaminya pergi ke sana, dia ingin suaminya pulang lalu bernazar, kalau suami saya pulang selamat maka akan begini, begini, begini. Hampir tidak ada atau sangat jarang atau mungkin tidak ada kita dengar orang yang nazarnya itu nazarnya yang muqabil ini nazar yang sifatnya ibadah juga, bukan dunia saja. Contoh, anak saya kalau hafal 30 juz, saya akan begini. Coba, pernah dengar kita? Kalau tau pernah dengar dari sekian banyak orang yang bernazar, berapa orang yang bernazar seperti itu? Anak saya kalau pandai membaca kitab Imam Syafi'i, saya akan begini. Saya akan puasa 10 hari. Saya akan begini, saya akan begini. Namun untuk anaknya yang bisa membaca kitab Imam Syafi'i. Anak saya kalau menamatkan Sahih Bukhari, membacanya dan memahaminya, saya nanti akan begini. Mana? Maka semakin kental apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang bakhil. Minta dulu kepada Allah anaknya lulus ujian. Dan rata-rata ujiannya ya ujian dunia. Tamat SMA, diterima perguruan tinggi, diterima kedokteran. Coba kalian. Rata-rata minta dunia kepada Allah, nanti berikan harta untuk anak yatim, berikan harta ke masjid. Minta dulu kepada Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, semakin kentara, semakin jelas apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju minal bakhil atau minas syahih, dikeluarkan ibadah-ibadah nazar yang seperti ini dari orang yang bakhil, dari orang yang kikir. Maka beribadahlah kepada Allah. Jangan tunggu Allah memberikan sesuatu dulu baru beribadah. Jangan tunggu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu dulu baru kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya yang seperti itu sifatnya meminta. Dan orang manusia saja dengan sifat yang seperti itu tidak bagus. Kasih saya dulu, baru saya kasih kamu. Sudah masuk waktu? Hah? Suara azan dari mana ya? Sudah masuk waktu? Sudah ya? Baik. Ikhwani wa akhwati fid din. Berapa menit lagi? Ini udah di sini. Hah? Baik. Ikhwani fid din, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya berjamaah dengan tanya jawab. Insyaallah ta'ala setelah salat Isya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena sudah beberapa pertemuan kita tidak ada tanya jawab, maka insyaallah pada pertemuan ini setelah salat Isya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab biiznillah azza wa jalla. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah solat Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimana cara puasa Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah cara mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Rasulullah? Dia tidak tahu. Katanya cinta kepada Rasul. Ilmu apa yang paling pertama harus dia kuasai untuk mewujudkan cinta Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang telah memerintahkan kita beberapa hal dan telah melarang kita dari beberapa hal? Bagaimanakah kecintaan kita dan kepatuhan kita? Apakah berjalan seiring? Kalau tidak seiring, berarti kecintaan kita kepada rasul kita palsu. Kecintaan kita kepada rasul kita harus seiring dengan kepatuhan kita kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dari apa yang beliau perintahkan. Tidak ada kata tidak, harus dikerjakan. dan yang sunat dari apa yang beliau perintahkan, kita usahakan semaksimal mungkin. Apa yang beliau larang dan itu hukumnya haram, kita benar-benar menjauhi, sebenar-benar menjauhi dan membencinya, sebenar-benar membencinya. Dan apa yang beliau larang itu bagian daripada yang makruh, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Maka orang yang menyatakan dirinya cinta Rasul namun tidak terlihat menjalankan hal-hal yang wajib, malah terlihat melakukan hal yang haram, bagaimana kita bisa yakin dan bisa mempercayai ungkapannya, saya cinta Rasul? بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas. Penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hadizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi yang ini kan baik. Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita salam di dalam agama yang mulia ini mengatakan kaya itu bukan banyak harta. Lihat tuh, lihat pandangan Allah di dalam Al-Quran, cara pandang Rasulullah SAW di dalam hadis. Nabi mengatakan kaya itu bukan banyak harta. Kita salah. Karena kita memandang kaya itu harta yang banyak, harta yang melimpah. Bukan itukah yang sebenarnya kata Nabi? Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah kaya itu engkau banyak punya banyak harta. Enggak. Walakinnal ghina ghina nafs. Kaya yang sebenarnya itu ada di dalam jiwa ini. Ada di dalam hati ini. Itu kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya itu ada di dalam jiwa ini. Ada di dalam hati. Ini yang dikenal dengan qanaah. Hidup merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sudah cukup. Bahkan apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih cukup daripada kebutuhan kita. Saya selalu membuat percontohan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mana orang kaya yang sebenarnya? Untuk menggambarkan kepada kita kaya yang sebenarnya dalam agama kita itu di sini. Kaya yang sebenarnya dalam agama kita itu di dalam dada. Percontohannya begini. Suatu hari, ini ilustrasi Pak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kita paham kenapa Islam mengatakan kaya itu di dalam dada. Parkir di depan warung bakso, dua BMW. Satu betul-betul BMW jenis mobil seri terbaru, 700 sekian pokoknya, 730 apa berapa gitu, parkir di sini. Satu lagi parkir mobil BMW, bukan mobil, BMW juga, bebek merah warnanya, BMW Astuti, Astrea 73. Warnanya merah, parkir di situ, sampingnya persis. Orang pasti mengira yang kaya yang punya mobil BMW ini, yang mobil, bukan yang pakai sepeda bebek, motor bebek, enggak. Orang pasti penilaian orang seperti itu, yang kaya ini yang punya mobil. Tapi mereka memandangnya secara zahir. Tidak memandangnya secara yang sebenarnya terjadi apa? Yang terjadi Allah yang tahu. Ternyata yang di dalam mobil BMW sedang telepon dengan Samsung keluaran terbaru. Orang memandang kaya banget. Ternyata dia telepon omnya, telepon tantenya, telepon teman-temannya, pinjam uang 5 miliar. Di depan harus ada. Kalau tidak saya ditarik masuk penjara. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Fakir ini, Pak. Tolong, saya ditarik masuk penjara kalau tidak ada uang 5 miliar minggu depan. Namun yang punya BMW Astuti, dia baru terima gaji 2 juta, cuma pengen beli bakso. Baru terima gaji 2 juta, baru terima gaji 2 juta. Masuk dengan PD-nya 2 juta pengen beli bakso. Mana yang punya uang lebih? Mana yang hatinya merasa, ya Allah banyak ini. Di sini letak kekayaan, di sini letak kekayaan itu. Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya. Tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu. Lahu maqalidus samawati wal ard. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya.

apa yang dimaksud dengan memakai benda-benda. Kalau seandainya maksudnya harus yaitu memakai gunting kemana-mana gitu, atau apa gitu, maka ini tergantung kondisi. Kalau dia yakin bahwa inilah tangkal dan jimat yang berhasil menolak mudarat, maka ini berbahaya. Tapi kalau dia meyakininya, ini adalah usaha Allah yang menolak mudarat, hatinya tidak goyah, Allah yang menolak mudarat. Namun caranya begini, cara untuk menolak mudarat, usahanya begini. Namun dia tidak yakin bahwa benda yang dia pakai itu yang menolak mudarat, maka ini perbuatannya adalah perbuatan syirik kecil. Benda tersebut tetaplah tangkal dan jimat. Namun ketika dia tidak meyakini benda itu yang menolak mudarat, maka jatuhnya kepada syirik kecil. Kalau dia meyakini benda itu, tangkal itu yang menolak mudarat, menolak datangnya mara bahaya, maka ini sudah masuk ke dalam syirik besar. Karena meyakini benda bisa melakukan sesuatu di alam semesta. Wallahu a'lam. Dulu orang tua saya ketika hidup bernazar, kalau adik kalian sembuh dari koma karena tabrakan ini, nanti waktu pernikahannya mak menyembelihkan sapi. Kalau seandainya mak tidak hidup lagi, tolong kalian yang meneruskan nazar. Alhamdulillah adik sembuh dari koma selama 20 hari. Namun nazar tidak terlaksana karena tidak ada uang, Ustaz. Sekarang adik saya sudah menikah, sekarang apa yang kami kerjakan? Wallahu ta'ala alam. Kalau memang tidak bisa sama sekali karena tidak ada uang, memang tidak ada sama sekali, sampai sekarang pun tidak ada, maka ini adalah bernazar dengan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan. Dan nazar yang sesuatu yang tidak sanggup dilakukan, tidak dilakukan karena memang tidak sanggup dilakukan. Maka hendaklah ketika kita bernazar, kita mengukur bayang-bayang kemampuan. Wallahu'alam. Namun suatu saat nanti antum sanggup untuk melakukannya, antum diberikan Allah rezeki, jangan pula diam-diam saja. Tunaikan apa yang menjadi nazar orang tua sembelihkan sapi, walau waktunya sudah terlambat. Wallahu a'lam. Apakah boleh tidak membaca zikir pagi dan petang? Apakah boleh atau tidak? Oh gitu ya. Apakah boleh strip tidak? Apakah boleh atau tidak membaca zikir pagi dan petang? Telah lewat waktunya, sedangkan kita tidak sengaja untuk melewatkan waktunya. Wallahu a'lam. Kalau lupa kita membaca, ingatnya setelah maghrib, baca setelah maghrib. Lupa kita membacanya setelah subuh karena satu dan lain hal, ingatnya waktu duha, baca waktu duha. Karena kita tidak sengaja untuk melalaikannya, hanya karena lupa. Wallahu a'lam. Begitu yang kita dengarkan jawaban para ahli ilmu. Bagaimana praktek menghembuskan ke telapak tangan setelah membaca al-mu'awwidzat pada doa sebelum tidur? Prakteknya adalah seperti ini. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hembuskan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul huwallahu ahad saja, maksudnya al-ikhlas secara utuh gitu maksudnya. Jangan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas gitu. ya, baca sempurna ya, ayatnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas gitu. Dihembuskan. Setelah dihembuskan, dilulurkan ke badan. Lakukan sebanyak 3 kali. Ustaz, apa hukumnya di dalam sholat kita mengalihkan pandangan dari tempat sujud karena harus meluruskan saf, akhirnya kita melihat ke arah kaki? Ini kebutuhan dalam sholat. Ini kebutuhan di dalam sholat. Suatu kebutuhan kita di dalam sholat, lalu kita melakukannya boleh. Ada kebutuhan di dalam sholat. Tidak kita buat-buat, tidak kita sengaja pandang kaki aja gitu. Tidak. Kadang-kadang orang sujud, coba lihat, orang sujud salah pandangannya ke arah kaki, salah sudah. Dan dia tidak punya kebutuhan memandang ke arah kaki, cuman karena tidak terlalu konsentrasi menjalankan gerakan sholat yang paling benar, ya ditarik oleh syaitan kepalanya ke bawah dan pandangannya ke bawah, sehingga memandangnya ke arah kaki. Batalkah sholat? Tidak, tapi kurang sempurnanya sholat. Ada yang keliru dalam arah pandangan mata, karena kita tidak butuh, ketika rukuk kita tidak butuh melihat kaki. Namun saat dibutuhkan untuk merapikan saf, apalagi ada saudara kita yang di sebelah kiri atau kanan kita batal wudhunya dan dia meninggalkan saf, kita membutuhkan itu. Wallahu ta'ala, maka boleh melakukan hal yang dibutuhkan di dalam sholat, sesuatu yang sekedar menyelesaikan kebutuhan itu dan kembali kepada kondisi sholat. Di kampung ana sering orang bernazar ke kuburan. Mereka meniatkan kalau dia sembuh dari sakit yang dia derita, maka dia mendatangi kuburan ulama yang dia niatkan itu. Apa hukumnya Ustaz nazar seperti itu? Hanya sekedar mendatangi saja. Ada ulama tertentu di kampung itu atau di kampung seberang atau di kampung yang sedikit jauh, pergi ke sana. Untuk apa ke kuburan itu? Apakah cukup mendatangi dan pulang? Kalau hanya sekedar datang dan pulang, rasanya aneh nazarnya. Tapi kalau seandainya maksudnya adalah untuk beribadah di sana, membaca Al-Quran di sana, berzikir di sana, sampai di situ saja, maka hukumnya bid'ah. Hukumnya apa? Bid'ah. Dan bid'ah bagian daripada maksiat. Lebih baik tidak dikerjakan. Dan bayar kafarat janji. Bayar kafarat janji. Dan itu pun khilaf di kalangan para ulama tentang bayar kafarat janji. Namun yang anda ketahui dari ahli ilmu yang kita belajar daripada mereka, yang lebih kuat adalah bernadar, artinya sudah berjanji. Kalau tidak dilakukan, maka bayar kafarat janji. Wallahu'alam. Pertanyaannya agak mirip, namun ada tambahan. Tambahannya yang mau kita jawab. Ustaz, apa hukumnya orang yang memakaikan benda-benda saat hamil sebagai penangkal penyakit atau guna-guna dan lainnya yang sering jadi kebiasaan orang-orang tua kita dahulu? Dan apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita menyuruh mengikatkan benda-benda itu pada istri kita yang sedang hamil? Yang pertama tadi sudah kita jawab. Yang pertama sudah kita jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau orang tua kita menyuruh, berarti perintah orang tua sudah tidak sesuai dengan syariat. Dan perintah orang tua yang tidak sesuai dengan syariat, kewajiban anak kepada orang tuanya ketika itu adalah tidak mengikuti perintah orang tuanya. Kewajiban anak ketika itu kepada orang tuanya adalah tidak mengikuti perintah orang tua. Bagaimana kalau orang tua marah? Apakah kita berdosa? Tidak. Karena yang menyuruh kita untuk tidak melakukan perintah orang tua itu Allah. kita marah, orang tua kita sakit hati, orang tua kita tersinggung, orang tua kita merasa disepelekan. Namun kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada lagi ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah yang khaliq. Berarti dalam hal yang tidak boleh, walau yang memerintahkan kita adalah orang tua, tidak kita kerjakan. Namun tentu kita menolak dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Bagaimana caranya supaya beliau tidak tersinggung namun tetap tidak dilakukan? Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Apa maksud hadis ini Ustaz? Pernah kita lewati di dalam Sahih Muslim hadis ini, dan hadis ini berbicara tentang mimpi-mimpi orang mukmin yang banyak datang di akhir zaman, dan mimpi itu mimpi shadiq, mimpi yang jujur, sesuatu yang dia lihat di dalam mimpi dan benar ada apa adanya seperti yang dia lihat. Dan ini bahagian daripada kabar gembira untuk orang mukmin. Namun jangan terlalu jangan terlalu fokus kepada itu. Syariat sudah ada soal halal haram. Orang mukmin ikutannya, yang dia ikuti adalah kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal mimpi, kalau dia lihat banyak mimpi-mimpinya yang kenyataan, banyak sesuatu yang lihat dari hal yang mengembirakan terjadi, mudah-mudahan ini tanda bahwa dia bahagian daripada orang mukmin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Bahwa orang mukmin di akhir zaman akan banyak didatangi oleh mimpi-mimpi yang memberikan kabar gembira. Wallahu ta'ala alam. Dan salah satu bagian daripada kenabian, maksudnya adalah ini adalah sesuatu yang diberikan kepada Nabi. Umatnya yang mukmin akan banyak seperti ini. Bukan berarti ini jadi Nabi. Wallahu a'lam. Kalau kita bernazar, maupun orang tua kita yang sudah meninggal bernazar, namun lupa menunaikannya. Lupa apa dilupa-lupakan? Kalau dilupa-lupakan dosa, kalau lupa berarti masuk ke dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau adab kami kalau kami lupa. Innasina, kalau kami lupa. Au akhto'na, atau kami salah dengan tidak sengaja. Jadi salah di sini bukan berarti salah begitu saja. Ada yang bawa Quran terjemahan? Coba lihat di Quran terjemahan apa dia terjemahkan. Ada yang bawa Quran terjemahan kah? Atau di masjid ini ada Quran terjemahan? Coba lihat. Surat apa tadi? Al-Baqarah. Ayat yang? Lihat ini ya. Atau kami atau kami melakukan kesalahan. Quran terjemahannya apa? Semuanya handphone kayak ini. Di situ apa? Hah? Pantas nggak diserahkan Al-Quran ke anak tadi. Di sini tersalah. Di Al-Quran lain itu enggak ada. Sudah ada dua terjemahan. Terjemahan yang pertama tersalah. Di terjemahan yang kedua melakukan kesalahan. Baik. Makna yang diinginkan di sini adalah kalau seandainya kami lupa atau kami salah dan tidak sengaja, itu arti akhtana. Tak ada maksud menyengaja salah, tapi ternyata salah. Sudah berusaha untuk benar, tapi masih salah. Ini makna akhtana di dalam ayat Al-Quran ini. Jadi kalau kita melakukan kesalahan karena lupa, atau kita melakukan karena kesalahan, kita sudah berusaha benar, ternyata masih salah. Apa tuh? Melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan buat tanda kurung tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Tidak ada maksud melakukan kesalahan. Kalau hanya melakukan kesalahan saja, jangan hukum kami karena kami melakukan kesalahan. Berarti enggak ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kesalahan tanpa sengaja, tanpa sengaja. Dan Nabi mengatakan setiap orang mukmin mengucapkan ayat ini, Allah mengatakan qad ajabtu, aku kabulkan. Berarti setiap kita lupa yang benar-benar lupa, maka tidak dihukum oleh Allah. Termasuk pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, jika saya mengimami sholat maghrib misalnya, lalu ketika sujud sholat saya batal karena buang angin, apa yang harus saya lakukan untuk memberitahu yang di belakang agar menggantikan posisi saya? Ya ngomong. Tak ada masalah ngomong ke orang yang sedang sholat. Tak ada salah kita mengomong ke orang yang sedang sholat. Batal wuduk kita, berarti kita tidak berhak lagi melanjutkan sholat. Kalau untuk menyanjurkan sholat saya kira tidak berhak, apalagi menjadi imam. Lebih berat lagi menjadi imam. Sekedar melanjutkan sholat saya kira tidak berhak lagi. Jadi makmum kita, batal wudhu kita, enggak berhak lanjut sholat. Sholat sendirian kita, batal wudhu kita, tidak berhak untuk melanjutkan sholat. Apalagi jadi imam. Jadi lebih berat lagi daripada sekedar sholat. Maka batal sholat kita, berhenti sampai di situ. Beritahu yang di belakang. Fulan taqaddam. Wudu ana batal. Fulan maju. Wudu ana batal. Oleh karena itu yang ada di belakang imam hendaknya orang-orang yang pandai menggantikan, yang pandai menggantikan imam. Jangan imamnya sudah maju nanti dorong-dorongan makmumnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan liyaliyani minkum ulun nuha. Hendaklah yang berada di belakang saya orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal. Ya, maksudnya orang yang juga pandai menggantikan kalau seandainya Nabi harus meninggalkan posisi imam. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini juga perlu dijaga. Di belakang imam harusnya orang-orang yang mengerti bagaimana harusnya dia bertindak kalau imamnya batal. Imam tinggal ngomong, wudu ana batal. Cukup, yang di belakang mengerti harus maju. Kalau di belakang mengerti, coba imam mengatakan wudu ana batal, imamnya pergi. Cukup itu untuk orang yang sedang sujud di belakang, dia tahu imamnya sudah memberi kode, harus ada yang menggantikan imam. Tidak masalah dia takbir lalu kemudian makmumnya berdiri kemudian dia maju ke depan, enggak ada masalah. Karena itu kondisi yang dibutuhkan, atau dia takbir kemudian duduk kemudian dia maju melangkah ke depan sambil duduk, enggak ada masalah. Karena itu kebutuhan di dalam sholat. Allahumma. Pernah ada yang melapor ke ana, imam sholat mengimami kaum muslimin, kemudian dia kentut, buang angin. Akhirnya dia menghadap makmum dan mengatakan, afwan ana kentut. Makmumnya semua batal sholatnya. Jadi di sini, dan ini laporan dari nyata gitu, bukan anak karang-karang. Ada yang melapor seperti itu. Akhirnya makmum ketawa masing-masing, ya, dan akhirnya sholat masing-masing. Artinya ulang sholat dari awal masing-masing. Dan semua ini karena ketidaktahuan bagaimana menjadi imam dan tidak tahu bagaimana menjadi makmum. Ya, harus belajar kita bagaimana menjadi makmum, harus belajar kita bagaimana menjadi imam. Ya, supaya kita menjalankan ketaatan dengan ilmu. Kita menjalankan ketaatan tidak ikut-ikutan saja. Orang sholat kita sholat. Ada seorang ikhwan kita, suatu hari kita sedang duduk-duduk, lalu dia berkata, "Ustaz, kemana sih Ustaz? Kalau seandainya makmum batal sholat, kemana yang harus merapat? Kanan ke kiri apa kiri ke kanan? Kadang kan saya bingung Ustaz. Saya pergi ke kanan, yang kiri narik ke kiri. Kadang saya ke kiri, yang kanan narik ke kanan. Yang mana yang harus saya ikuti?" Kita katakan solusinya adalah kemana arah imam, ke situ badan kita bergerak. Di sini imam, imam di tengah-tengah, kemudian kita di sayap mana. Apabila kita di sayap kanannya imam, arah kanannya imam, berarti arah bergerak kita ke arah imam, kiri. Berarti kalau seandainya kita di kiri imam, di saf paling kiri daripada imam, ada yang batal sholat bergeraknya ke arah imam, yaitu ke arah kanan. Sehingga magnetnya, sentralnya di tengah-tengah adalah imam. Apa kata ikhwan ini? Oh begitu Ustaz ya? Masya Allah, masalah yang simple begini banyak yang tidak tahu. Padahal masalahnya masalah sepele. Di situ anak tegur, "Ya akhi, jangan katakan sholat masalah sepele. Jangan katakan sholat masalah sepele. Ini tiang agama, bukan masalah sepele. Manusia yang telah menyepelekannya, gak tahu bagaimana hukumnya. Ini masalah penting. Berdiri dan tidak berdirinya agama di tiang sholat ini, yaitu sholat. Di tiang agama ini, yaitu sholat. Dan ini bukan masalah sepele. Hanya manusia yang tidak mau belajar sholat. Hanya manusia yang tidak mau bagaimana menjalankan sholat yang benar. Banyak yang tidak mau belajar. Banyak yang sholat ikut-ikutan. Banyak yang tidak mau sholat. Jadi masalah bukan masalah sepele. Anak katakan ini lebih penting daripada rezeki yang antum cari. Ini lebih penting daripada keluarga antum. Ini lebih penting daripada negara ini. Masalah sholat. Selamat tidak selamatnya kita di akhirat, sholat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yawmal qiyamah shalatuh." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah pada hari kiamat, sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik amalannya yang lainnya. Rusak sholatnya, rusak amalannya yang lainnya. Bagi ini masalah penting. Ini kan masalah sepele. Namun banyak manusia yang menyepelekan. Jangan kira masalah sholat masalah apa? Masalah sepele. Di suatu masjid, anak sholat di sana, namun imamnya setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak mengucapkan amin. Apa hukumnya Ustaz? Kesalahan. Imam harusnya membaca amin. Rasul kita menjadi imam dan beliau membaca amin. Disebutkan di dalam hadis, sahabat mendengarnya, Nabi yamuddu bihi sawtah, memanjangkan, memadkan suara beliau. Berarti dipanjangkan amin gitu. Yamuddu bihi sawtah. Nabi itu memanjangkan suaranya, membuat mat pada suaranya. Namun ini tidak sampai membatalkan salat. Kemudian ada masalah lagi di dekat rumah ana, yaitu bacaan kunut. Bacaan kunut pas sudah di pertengahan ayat, imamnya enggak mengeluarkan suara, dia diam, kemudian takbir sujud. Bagaimana hukumnya Ustaz? Agak aneh nih pertanyaannya. Coba kita dengar. Dan satu lagi masalah kunut, imam di masjid dekat rumah saya bacaan kunut pas udah di pertengahan ayat, imamnya enggak mengeluarkan suara, dia diam, kemudian takbir sujud. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena pertanyaan antum tidak difahami, anak enggak bisa jawab. Pertanyaannya tidak difahami. Karena di sini ada yang aneh dalam pertanyaan. Mungkin salah tulis atau apa. Kalau seperti ini pertanyaannya, anak gak paham. Anak gak paham pertanyaannya sehingga gak bisa jawab. Di rumah saya, dekat rumah saya, imam masjidnya Isbal. Apakah saya tetap sholat di sana? Iya, tetap sholat. Walaupun imamnya Isbal. Soal kesalahan imam untuk imam. Kesalahan kita untuk kita. Selagi imamnya masih muslim, tidak kafir, tidak musyrik, maka kita boleh sholat di belakang imam tersebut. Ya. Dan kesalahan imam untuk imam, kesalahan kita untuk kita. Pernah gak antum sadar bahwa sholat kita berjamaah sebenarnya sholat masing-masing? Hanya saja gerakan sholat kita harus mengikuti gerakan imam. Sebenarnya sholatnya sholat masing-masing. Apa anda maksud sholat masing-masing? Ya kita dengan pahala sholat kita, imam dengan pahala sholat imam. Kekhusyukan masing-masing, kesempurnaan bacaan masing-masing, kesempurnaan gerakan sholat masing-masing. Karena kita pergi sholat ke masjid, panggilan Allah untuk sholat ke masjid. Kita yang datang masing-masing. Kenapa kita bisa kumpul di sini? Karena masing-masing kita mau sholat. Betul tidak? Maka sholat walaupun berjamaah, pada dasarnya sholat masing-masing. Pada dasarnya sholat masing-masing. Kesempurnaan khusyuk masing-masing. Kesempurnaan gerakan masing-masing. Kebenaran bacaan masing-masing. Sehingga imamnya salah, tidak berefek salah imam kepada makmum. Imamnya isbal bukan arti makmumnya dapat hukum isbal. Imamnya melakukan bid'ah berarti bukan berarti makmum juga terhukumkan bid'ah. Tidak. Dan ditanyakan kepada para sahabat tentang imam yang melakukan bid'ah. Katanya, kata Abdullah bin Umar, shalliu alaihi bid'atu. Salat kamu di belakang dia, soal bid'ah dia untuk dia. Bukan untuk kita sebagai makmum. Karena itu kesalahan imam. Dia yang tanggung dosanya, dia yang tanggung permasalahannya. Adapun makmum tidak. Namun dalam sholat kita masing-masing, kita harus mengikuti gerakan imam. Gak boleh imam ruku, kita gak ruku. Gak boleh imam i'tidal, kita tidak i'tidal. Gak boleh imam ruku, sujud, kita gak sujud. Gak boleh. Sujud kita, ruku kita, salam kita, ikut gerakan imam. Namun salamnya bacaan masing-masing. Rukunya bacaan masing-masing, sujudnya bacaan masing-masing, khusyuknya masing-masing, kesempurnaan bacaan masing-masing, kesempurnaan kekhusyukan masing-masing. Maka sebenarnya sholat masing-masing, pahala ditanggung masing-masing, kesalahan ditanggung masing-masing. Nah, kalau kita bisa mencari imam yang paling afdol, kenapa tidak? Namun di zaman kita sekarang tidak semua yang terbaik bisa kita amalkan. Karena kita bercampur dengan kaum muslimin yang masih banyak sholat, namun sebenarnya tidak pernah belajar bagaimana ilmu sholat. Masih banyak yang sholat, namun hanya karena kebiasaan sholat. Melihat kebiasaan orang seperti apa, itu yang dilakukan. Itu beredar banyak di tengah-tengah kita. Umat yang mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dilihat orang seperti itu dulu, seperti itu dia kerjakan. Seperti itu tetuanya dia lihat, seperti itu dia kerjakan. Dan dia pun sudah tua sekarang. Sehingga ketika anak muda menyampaikan satu dari hadis Nabi, dia katakan ini agama baru. Padahal yang mana yang baru? Seorang anak muda menyampaikan dari hadis Nabi. Hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Lebih tua dari tetua yang dia ikuti. Begitu. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya. Ketika kita sholat tidak mengikuti ilmu bagaimana cara sholat, akhirnya sholat kita ikut-ikutan kebiasaan yang ada di negeri itu. Dan kebiasaan macam-macam. Dan kebiasaan mulai berubah-ubah. Dulu awalnya kita hanya tahu orang yang muazin, azan langsung azan. Setelah itu kita dengar lagi, Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sampai selesai, baru azan. Lalu kita dengar lagi tambahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Udah tambah lagi sedikit. Terakhir ini ada tambah lagi yang baru saya dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimish shalah, innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai selesai. Selesai, shadaqallahu azim, baru Allahu akbar, bertambah-tambah terus. Besok apalagi saya enggak tahu. Dan pertambahan ini bukan dari nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kebiasaan yang dipandang orang baik. Oh, kan bagus baca Quran sebelum azan. Enggak ada salahnya kok baca Quran. Kalau bercarut-carut dia sebelum azan baru salah gitu. Logika yang berbicara. Namun logika ini salah. Kenapa kita katakan salah? Yang paling tahu azan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu bagaimana cara azan Nabi Muhammad. Enggak mungkin kita lebih tahu cara azan dibanding Nabi Muhammad. Enggak mungkin itu. Itu mustahil. Dalam kamus agama mustahil. Dalam logika orang yang beriman mustahil. Kita lebih tahu cara azan dibanding Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, adakah yang lebih tahu cara azan dibanding Rasulullah? Ini pertanyaannya. Kalau Anda mengatakan saya lebih tahu cara azan dibanding Rasul, berarti beda manhaj kita. Sudah beda cara berpikir kita. Saya bukan Anda, Anda bukan saya. Karena saya adalah orang yang meyakini yang tahu cara azan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia yang paling tahu cara azan yang terbaik. Dan cara azan yang terbaik telah beliau ajarkan kepada Bilal. Dan apa yang beliau ajarkan kepada Bilal, enggak ada pakai a'udzubillah, enggak ada pakai bismillah, enggak ada pakai innallaha wa malaikatahu, ditambah sekarang sudah ada aqimus shalah, innas shalata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Enggak ada pakai shadaqallahul azim. Ketika itu yang diajarkan Nabi kepada Bilal, kemudian Anda melakukan satu yang berbeda, yang mana satu yang paling benar? Menurut saya yang paling benar adalah yang ada diketahui Nabi dan diajarkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Itu yang paling benar, bukan yang sekarang. Walaupun sekarang paling banyak, satu paling benar, satu paling banyak. Yang kita ambil yang paling benar, bukan yang paling banyak. Kalau mau yang paling banyak, silakan baca Al-Baqarah dulu baru azan. Bahaya di sholat maghrib, habis waktu di sholat maghrib. Tapi paling banyak tapi. Nanti apalagi dibuat orang? Nanti apalagi dibuat orang? Kita enggak tahu. Boleh jadi istighfar dulu muazzinnya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Boleh jadi. Istighfar dulu 3 kali baru kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan lagi. Istighfar kan bagus menjelang azan, istighfar dulu imam. Sama seperti antum mau akad nikah, suruh dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngapain ulang syahadat? Emang sebelumnya enggak bersyahadat antum? Tapi itulah. Mengikuti kebiasaan demi kebiasaan, dianggap bagus, dianggap baik dan semacamnya. Yang terbaik itu apa yang dilakukan Nabi. Yang terbaik itu apa yang diajarkan Nabi. Tidak ada lagi agama ini yang lebih baik daripada itu. Ini keyakinan saya ingin saya bawa mati. Dan saya tidak ingin berpaling dari keyakinan ini. Yang terbaik beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kita lakukan berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, bukan ini yang terbaik. Dan jangan lagi bawa pendapat manusia, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Karena kalau kita bawa pendapat manusia, banyak loh yang membolehkan. Sampai ada yang membolehkan melihat aurat wanita, sampai ada yang membolehkan minum makan daging anjing, sampai ada yang membolehkan banyak. Jadi jangan ambil pendapat manusia. Yang diambil adalah bagaimana Nabi mengamalkan, bagaimana Nabi kita menjalankannya. Itu yang terbaik dan amalkan. Adapun yang berbeda dengan itu, bukan itu yang terbaik. Walau ada yang membolehkan, tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik apa yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini saya ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang seperti ini. Dan keyakinan seperti ini ingin saya dakwahkan kepada manusia, ingin kita sampaikan kepada manusia. Senanglah yang senang, tidak senanglah yang tidak senang. Kita ingin mengatakan yang terbaik Nabi Muhammad. Berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad, bukan yang terbaik, walau ada yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ana baru mengenal sunnah. Namun sebelum mengenal sunnah, kubur orang tua saya atau ayah saya, saya dan keluarga beri batu nisan. Pertanyaannya, apakah dibuka batu nisan itu, Ustaz? Mohon sarannya karena ini kepikiran terus. Dalam hal ini dilihat maslahat dan mudarat. Apakah ada maslahatnya batu nisan itu dibongkar dan kubur orang tua kita yang sudah dikeramik-keramik kita ratakan dengan tanah, apakah maslahat atau malah memberikan mudarat yang lebih besar? Kita yang lebih tahu. Apakah keluarga kita sudah pada mengenal sunnah sehingga kita bisa melakukan itu, ataukah hanya kita yang mengenal sunnah sementara kakak adik beradik kita tidak mengenalnya sehingga kalau kita lakukan akan memberikan mudarat kepada mereka? Atau kita dan keluarga sekeluarga sudah kenal, tapi keluarga kecil, kita dan adik beradik, sementara keluarga besar gak kenal. Adik ayah, kakak ayah, dan semacamnya tidak mengenal. Sehingga ada kemungkinan bentrok lagi, keluarga kita, keluarga kecil dengan keluarga besar. Atau penduduk kampung, kita berada di kampung yang kalau kita lakukan itu fitnahnya sangat besar. Maka kalau fitnahnya besar, tidak masalah untuk tidak dikerjakan. Namun kalau maslahatnya yang besar, fitnahnya minim, boleh, silakan. Oleh karena itu ketika Nabi sudah memimpin, Nabi perintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan seluruh kuburan untuk diratakan dengan tanah. Karena Nabi sudah memimpin, mudharatnya menjadi kecil. Wallahu a'lam. Suatu ketika dahulu saya pernah bernazar untuk tidak berbuat maksiat. Hanya bertahan satu bulan, ana kembali jatuh ke dalam maksiat. Apa yang harus ana lakukan untuk menembus nazar tersebut, Ustaz? Mudah-mudahan maksud antum tidak berbuat maksiat, yaitu maksiat tertentu, maksiat titik-titik-titik. Karena kalau antum bernazar untuk tidak berbuat sama sekali, tidak berbuat maksiat sama sekali, itu nazar yang tidak akan sanggup antum lakukan. Karena yang namanya manusia tidak akan mungkin hidup tanpa maksiat. Kalau yang antum maksud adalah maksiat tertentu, maksiat A, maka itu kemungkinan bisa. Itu bukan nazar yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang insan. Kalau yang antum melanggar, itu bayar. Bayar apa? Bayar kafarat janji. Wallahu'an. Bagaimana hukumnya melakukan sholat sunat dengan bacaan yang jahar? Naam, boleh dijaharkan. Di sholat sunat yang boleh dijaharkan, seperti sholat tahajud, boleh untuk dijaharkan. Wallahu'an. Adapun sholat-sholat sunat seperti sholat qobliyah, ba'diyah, banyak dilakukan Nabi, namun Nabi tidak pernah menjaharkan. Dan ada orang yang kedengaran tapi tidak jahar. Itu tetap sir. Misalnya dia baca itu sir, itu namanya. Walau kedengaran. Yang jahar itu seperti bacaan imam tadi, itu jahar. Itu yang jahar. Adapun bacaan yang pelan, lirih, terdengar, itu yang disebut dengan sir. Jangan kira sir itu suaranya gak ada sama sekali. Sir itu lirih, hanya kita yang dengarnya. Kalau ataupun agak keras sedikit terdengar oleh orang yang ada di kiri dan kanan kita, itu sir namanya. Ya, wallahu a'lam. sebelum Anda mendapatkan pekerjaan, Anda sangat semangat sekali menghidupkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan, semangat mulai menurun. Dan boleh dikatakan hampir tidak ada lagi kita mengerjakannya. Apakah ini termasuk sifat orang-orang yang bakhil? Boleh jadi ya. Boleh jadi. Harusnya semakin antum mendapatkan nikmat, harusnya semakin bersyukur. Harusnya semakin bersyukur. Minimal-minimal bertahanlah dengan ibadah-ibadah sunnah tadi. Namun kalau sudah ikut pekerjaan, masuk ke dunia pekerjaan, tidak ada lagi melakukan yang sunnah tadi. Jangan-jangan yang sunnah tadi hanya untuk minta pekerjaan. Setelah pekerjaannya dapat, yang sunnah-sunnah mulai dihilangkan. Jangan. Harusnya bersyukur kita. Minimal-minimal bertahan dengan ibadah sunnah itu. Karena aneh di sini. Setelah mendapatkan pekerjaan dunia, kita tinggalkan amalan-amalan sunnah. Seharusnya kita bertahan. Wallahu'alam. Bagaimana jika seorang bernazar dengan menyertakan kapan hari menunaikan nazar, namun dia belum cukup uang untuk menunaikan nazar tersebut, seperti nazar akan bersedekah 7 juta ke masjid. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau memang tidak sanggup dia kerjakan. Allah tidak bebankan jiwa sesuatu yang tidak sanggup untuk dia kerjakan. Wallahualam. Apakah nazar itu harus diucapkan atau cukup di dalam hati diucapkan? Diucapkan dengan lafaz nadar, saya bernadar untuk ini. Wallahu'alam. Boleh tidak dengan ilmu yang saya dapat atau yang saya amalkan, saya mencoba menjadi khatib pada sholat Jumat di kampung? Soalnya di kampung ana khatibnya selalu fokus membaca buku. Jadi jemaahnya banyak yang tidur. Apa antum diizinkan jadi khatib? Kalau khatibnya baca buku terus, ada buku spesialnya, atau buku spesialnya berbahasa Arab, ya, rasanya antum belum dapat izin itu jadi khatib. Wallahu a'lam. Soal khatib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tergantung. Tidak bisa Anda jawab. Tergantung ilmu kita. Apakah kita sudah memiliki ilmu yang sudah cukup untuk berbicara? Kalau toh pun ilmu kita belum terlalu banyak, di tengah kampung kita yang sedemikian, ternyata kita yang lebih baik dengan ilmu kita yang masih minim juga. Wallahu a'lam. Boleh jadi dengan minimnya ilmu yang kita pelajari di sini atau sekadar yang kita dapatkan sekarang, kita pulang kampung, kita yang terbaik bacaan Al-Qur'annya, kita yang terbaik bacaan muqaddimahnya, kita yang terbaik dalam soal memahami agama. Boleh jadi. Kalau memang itu yang terbaik, antum yang terbaik di antara yang ada, silakan. Namun ketahuilah bahwa Anda tidak bisa memutuskan boleh atau tidak boleh, karena ini penilaian yang harus melihat fakta dan realita. Apakah berdosa seorang istri melanggar larangan suami? Ketika istrinya mau belajar tahsin di masjid, ketika istrinya dalam keadaan haid, namun ketika istrinya tidak dalam keadaan haid, dibolehkan. Kalau sudah dilarang suami, jangan dikerjakan. Apalagi larangan suami tidak bertentangan dengan hukum syariat. Merupakan kepatuhan dan pahala besar bagi istri patuh kepada suami. Jangan-jangan nanti suaminya cemburu kepada ustaznya, lebih patuh dia kepada ustaz dibanding saya suaminya. Baik. Ya. Maka patuhlah kepada suami. Karena kepatuhan kepada suami bagi seorang istri adalah ladang amal yang luar biasa adalah seorang istri patuh kepada suaminya. Bahkan Nabi menjadikan ini syarat untuk masuk surga, dipanggil dari pintu manapun yang dia mau. yaitu taat kepada suami. Wallahu a'lam. Suatu hari seorang wanita sahabat Nabi, wanita bernama Asma, menghadap kepada Nabi SAW. Nabi berkata, bagaimana engkau dengan suamimu? Perhatikan posisimu kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Surga atau nerakanya seorang istri, bagaimana dia patuh dan taat kepada suaminya. Istri yang yang mukminah, bagaimana surga dan nerakanya, dilihat bagaimana patuh dan taatnya dia kepada suaminya. Begitu yang dikatakan Nabi. Jadi kepatuhan kepada suami Anda itu lebih mulia daripada Anda pergi belajar tahsin. Wallahu a'lam. Sudah ditanyakan tadi soal nazar di dalam hati. Salahkah saya jika saya tidak meminjamkan uang pada rekan saya, karena saya tahu dia punya kebiasaan busuk, buruk, suka berjudi. Namun ketika saya tanya untuk apa, dia menjawab untuk membayar cicilan rumah. Namanya orang minjam uang ke kita, tidak wajib bagi kita meminjamkan. Hukumnya hanya sunnah. Apalagi orang yang meminjam itu di kita punya biografi seperti yang tadi. Dan orang yang biasa berjudi biasanya juga biasa berbohong. Maka kalau kita tidak pinjamkan, kita tidak berdosa. Namun kalau mau kita pinjamkan, jangan juga serampangan. Jangan juga serampangan. Benar nih, mau cicilan rumah. Benar. Mana orangnya? Saya mau, biar saya nyicilkan. Oh, enggak, biar saya saja. Ya, enggak jadi. Kalau bisa, kalau kita mau memang ingin membantu, bisa. Ada solusi untuk membantu kalau memang mau gitu. Tapi apakah berdosa kita tidak membantu dia meminjamkan uang? Tidak berdosa. Karena itu bukan kewajiban kita. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya. Atau ini yang terakhir. Agak aneh pertanyaannya. Seseorang berniat melaksanakan umroh, tapi keburu meninggal. Bolehkah umrohnya digantikan oleh keluarga yang masih hidup? Apa hukumnya sama dengan badal haji? Iya, badal umroh namanya. Dilakukan oleh keluarganya, anaknya yang sudah pernah umroh untuk dirinya sendiri. Wallahualam. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, mohon nasihatnya, anak tengah mencari perempuan untuk menjadi istri yang berasal dari Sumatera Barat. Namun masih sulit menemukannya. Ada yang bertemu namun terkendala di fisik. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihat apa? Mohon calon. Kalau mau calon boleh, tapi jangan terlalu banyak fokus kepada poin-poin. Harus begini Ustaz, harus cantik, harus soleha, cantik, harus kaya, tingginya sekian Ustaz, gitu. Berat badannya sekian. Kalau antum dapat yang ideal itu, alhamdulillah. Tapi kalau terlalu banyak syarat ini syarat itu, susah juga nyarinya. Minta antum carikan ke Ustaz, dapat yang ideal seperti itu, cantik, soleha, kaya, keluarga baik-baik, Ustaznya dulu yang mau nikah. Jarang dapatkan wanita yang seperti itu gitu. Iya. Jadi kalau ingin cepat, jangan terlalu banyak apa? Terlalu banyak syarat-syarat ini, syarat itu. Harus pula dari Sumbar. Kenapa sih memangnya? Harus dari Sumbar. Bisa masak. Emang orang Riau gak bisa masak? Hati-hati untuk dengar Riau ini. Bisa gak boleh tinggal di Riau antum. Soal bisa masak, tinggal pilih wanita yang bisa masak. Gak mesti harus dari Sumbar. Harus dari ini, harus dari ini. Soal bisa masak, bisa dicari wanita yang bisa masak. Takutnya antum yang aneh-aneh itu, begitu dapat yang diniatkan itu yang ada dapat. Kadang-kadang begitu kita. Dan pengalaman-pengalaman hidup kita menunjukkan itu. Kita lari dari sesuatu yang kita dapatkan itu, sesuatu yang kita lari darinya. Maka yang penting niatkan untuk cari wanita salihah. Mau dari Sumbar, mau dari Riau, mau dari Sumatera Utara, mau dari Jambi, asal jangan jauh-jauh lah. Karena kalau jauh-jauh itu alasannya jelas, susah bawa pulang kampung. Iya, karena butuh biaya besar. Kalau alasan itu kan masuk akal, gak mau yang dari NTT misalnya. Kenapa gak mau? Terlalu jauh pulangnya. Kasihan dia, orang tuanya gak bisa datang-datang. Kita juga gak bisa pulang lihat orang tuanya bertahun-tahun karena suaminya tidak punya dana untuk membawanya pulang sekali setahun. Apalagi kalau sudah punya anak 3, 4, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, kalau alasannya itu kan logis. Tapi kalau alasannya hanya sesuatu pintar masak dan semacamnya, ya bisa saja. Wanita yang bukan Sumbar pintar masak, orang Sumbar tidak pintar masak. Jadi jangan terlalu harus fokus kepada sesuatu. Ya, ada orang yang luar biasa dari Sumbar, ada orang yang luar biasa dari Riau, ada orang yang luar biasa dari Jambi. Mudah-mudahan antum ketemu jodoh yang luar biasa itu. Kemudian fisik dan semacamnya jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan, apalagi anak muda sekarang biasa menghayal punya istri cantik. Cantik itu terbagi dua, cantik di luar, cantik di dalam. Cantik di dalam maksudnya akhlak, budi pekertinya, agamanya. Ini cantik di dalam. Dan cantik di luar adalah fisik. Fisik luarnya dilihat cantik. Dan fisik di luar yang cantik, manakala tidak berjodoh dengan fisik di dalam yang cantik, atau cantik dari dalam, insyaallah buruk. Secantik apapun seorang istri, tidak akan kelihatan lagi cantiknya manakala akhlaknya tidak cantik. Namun kalau akhlak seorang wanita cantik, fisiknya tidak terlalu jelek, itu insya Allah berubah menjadi cantik. Wallahu ta'ala alam. Jadi cantik yang paling dicari adalah cantik di dalam. Akhlaknya baik, penyabar, tutur katanya bagus, tidak suka cemberut, tidak suka dendam, tidak suka, wah luar biasa itu. Wanita yang seperti itu, qanaah berapa yang diberikan oleh suami dari nafkah, dia terima, dia kelola dengan baik. Ya, tahu apa yang disukai suaminya, tahu kapan dia menghindar karena suaminya sedang tidak dalam keadaan nyaman, dan begitu seterusnya. Itu luar biasa. Ya, adapun cantik luar saja manakala tidak berjodoh dengan akhlak yang baik, maka hal ini akan membuat wajah cantik itu menjadi jelek. Karena cantik itu duniawi. Dan dunia itu sifatnya semu. Antum kira makan durian itu enak? Iya, enak semu di awalnya saja. Coba makan 10 buah. Kalau masih ada enak durian itu. Antum kira makan apa yang enak? Coba antum bayangkan apa yang enak. Enak di awal. Setelah lama enggak ada enak. Atau setelah rutin hilang enaknya. Termasuk kecantikan. Cantik di awal. Secantik apapun sebuah pemandangan yang kita saksikan, cobalah antum lihat pemandangan apa yang antum katakan cantik. Danau Maninjau, kita lihat dari atas, dari Kelok sampai Pulau Ambek, di nomor 44 yang paling atas, waduh cantiknya. Coba antum berdiri 15 jam. Tatap ke bawah, hilang cantiknya dalam 5 jam itu. Kenapa? Kita sudah bosan, sudah semu. Cantiknya Maninjau sudah hilang. Apalagi orang yang tinggal di situ. Ada orang yang tinggal di Kelok Ambek Pulau Ambek itu, Kelok 43, Kelok 42, dia tinggal di situ. Tidak ada lagi cantiknya kata orang Maninjau itu yang dia lihat. Percaya lah. Kenapa? Karena tiap hari sudah dia lihat. Nah, cantik Maninjau agak mirip dengan cantiknya manusia, semu duniawi. Secantik apapun istri antum, antum tatap 5 jam hilang cantiknya. Ya, hilang cantik, enggak ada lagi cantiknya. Kecuali kecantikan itu dilapisi lagi dengan akhlak yang karimah. Nasihat saya, melihat seorang wanita asal menurut kita tidak jelek selesai itu. Cukup. Enggak perlu harus cantik. Apalagi punya hidungnya harus ke depan sekian senti. Kupingnya harus begini. bibirnya harus begini. Itu menghayal namanya. Kita tidak hidup di dunia yang wanitanya mayoritas cantik. Kita hidup di dunia yang di negara yang mayoritas wanitanya standar-standar saja. Cantik banyak. Banyak yang cantik enggak, banyak yang buruk enggak. Standar-standar. Berbeda dengan beberapa negara yang memang wanitanya ya memang cantik-cantik. Justru yang susah nyari yang buruk di situ yang susah. Tapi negara kita standar, maka seleranya standarkanlah. Jangan terlalu berlebihan seleranya. Asal menurut kita wanita itu dipandang tidak jelek, ya sudah, cukup itu. Kita lihat, oh tidak jelek, ya sudah, alhamdulillah. Terima itu sebagai wanita, karena takut ini, fisik ini jadi prioritas utama, sehingga dia segala-galanya. Ya, wallahu ta'ala alam, sampai di sini pertemuan kita. Di malam hari yang berbahagia ini, semoga Allah mengarahkan langkah kita menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan yakinlah bahwa agama itu yang terbaik, Nabi yang melakukannya. Apa yang dilakukan Nabi itu yang terbaik, apa yang diajarkan Nabi itu yang terbaik, dan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Inilah keyakinan kita, inilah akidah kita yang dengannya kita ingin menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingin membawa akidah ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah arahkan kita kepada ibadah dan ketaatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.